Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'ad. Ayat berikutnya ayat ke-25 dari surat Al-Hadid. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusuluhu وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز." لقد beberapa kali lewat, sekian kali lewat ada ayat ya. Laqad berarti ada qasam muqaddam, ada sumpah yang ditakdirkan. Wallahi laqad, demi Allah, sungguh benar-benar, arsalna, kami telah mengutus, rusulana, Rasul kami, bil bayyinati, dengan bukti-bukti yang menunjukkan kerasulan mereka, yang menunjukkan kerasulan mereka, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bukti-bukti itu? Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, للمعجزات والحجج والحجج الباهرات والدلائل القاطعات. Dengan mukjizat-mukjizat, dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, di luar kewajaran. Dengan hujjah-hujjah yang tidak bisa dipatahkan. Dengan dalil-dalil yang meyakinkan. ك Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan selanjutnya, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qisto. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan, ma'ahum, bersama mereka, bersama rasul-rasul yang diutus itu, al-kitaba, ya, yeah. Kitab. Ya, kitab yang dimaksud di sini, jadi kitab yang dimaksud adalah meliputi seluruh jenis kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul yang pernah diutus. Jadi bukan satu kitab, ya. Bukan hanya satu kitab yang sama. Ya. Al di sini menunjukkan jenis. Jadi kata As-Sa'di, Sa'di rahimahullah, wa huwa ismu jinsin. Al-kitab ini adalah dalam bahasa Arab disebut, ya, isim jenis, yakni isim yang menunjukkan jenis kitab yang berisi wahyu. Jadi jangan difahami wa anzalna ma'ahumul kitaba, kami telah menurunkan bersama mereka satu kitab yang sama, isinya sama, bukan begitu. Al-kitab, ya, meskipun ini kata tunggal mufrad, tapi, ya, al di sini menunjukkan, ya, jenis. Nah, al-jinsiyah, yakni jenis, meliputi seluruh jenis kitab. Jadi Allah menurunkan bersama mereka, ya, jenis kitab yang berisi wahyu dari Allah Ta'ala. Yasmalu sa'iral kutubi, meliputi seluruh kitab-kitab. Allati anzalah Allah, yang telah diturunkan oleh Allah. Li hidayatil khalqi, wa irsyadihim, untuk hidayah makhluk dan membimbing mereka. Ila ma yanfa'uhum, kepada apa yang bermanfaat bagi mereka. Fi dinihim, dalam agama mereka. Wa dunyahum, dan dunia mereka. Nah, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, nah, murid As-Sa'di Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya mengatakan, al-kitab huwa al-wahyu, yaitu wahyu, alladhi awha Allahu ta'ala ilaihim, yang Allah wahyukan kepada mereka. وَمَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا مَعَهُ كِتَابٌ, ya, tidaklah seorang rasul diutus kecuali bersamanya kitab. إِخْتِلَافِ النَّبِي, berbeda dengan seorang nabi, فالنبي قد لا يكون معه كتاب, seorang nabi boleh jadi tidak ada kitab bersamanya. لكن الرسول لا بد أن يكون معه كتاب, akan tetapi yang namanya rasul mesti ada kitab ya bersamanya. Nah, لأن الرسول, karena seorang rasul لابد mesti ya harus أن يعطي الناس الذين يدعوهم ما يشاهدونه بأعينهم, harus memberikan kepada orang-orang yang didakwainya, umatnya yang rasul itu diutus di tengah-tengah mereka, memberikan kepada mereka sesuatu yang bisa mereka saksikan dengan mata kepala mereka secara langsung. Ya. Wa fihi al-amru wan nahyu, di dalamnya ada perintah, ada larangan. Wal khabaru, ada berita. Wal qasasu, ada kisah-kisah. Wa ghairu dhalika mimma taqtadihu al-halu, dan selain dari itu dari apa-apa yang dituntut oleh keadaan di zaman itu, keadaan umat tersebut yang diutus di tengah-tengah mereka rasul itu. Ya. Nah, di sini Allah SWT mengatakan laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba. Ya. Berarti semua rasul-rasul yang diutus itu ya diutus dengan bayinat. Kalau kita dengar apa itu bayinat, meliputi mukjizat-mukjizat, hujjah-hujjah yang cemerlang yang tidak bisa dibantah, ya hujjah al-bahirat juga meliputi ad-dalail qati'at, ya dalil-dalil yang meyakinkan. Nah, itu mesti ada bersama rasul-rasul itu. Nah, juga kemudian Allah mengatakan wa anzalna ma'ahumul kitaba, dan kami menurunkan bersama mereka ya kitab-kitab. Seperti yang kita dengar penjelasan As-Sa'bi bahwa Alkitab di sini adalah ismu jins. Jadi hal di sini lil jinsiyah, halnya menunjukkan jenis kitab. Yang jenisnya kitab, masing-masing rasul ya ada kitabnya. Sudah kita dengar penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah ya bahwa setiap rasul yang diutus mesti bersamanya kitab. Beda dengan nabi. Nabi boleh jadi tidak ada kitab bersamanya, tapi rasul mesti ada kitab yang diturunkan padanya. Karena Allah mengatakan wa anzalna ma'ahumul kitab, yakni al-kutub, dan kami menurunkan bersama rasul-rasul itu kitab-kitab. Nah, kitab-kitab, masing-masing rasul ada kitabnya. Nah, isi kitab itu ya berisi perintah, larangan, berita, kisah-kisah dan yang lainnya, tergantung tuntutan keadaan umat itu. Wal mizana, dan al mizan, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab dan al mizan. Apa tafsir al mizan? Al mizan kata Ibnu Katsir al-adl, al-mizan artinya keadilan, tafsirnya adalah keadilan. Beliau menukil qalahu Mujahid wa Qatadah wa ghairuhuma. Tafsir ini telah dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, keluarnya dari kalangan tabi'in ahli tafsir, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa huwa al-haqqu, dan itu adalah al-haq. Al-mizan, yang ditafsirkan oleh Mujahid, Qatadah dan yang lainnya, di kalangan salaf, bahwa al-mizan artinya al-adl, keadilan, kata Ibn Kathir, wa huwa al-haqqu, dan itu, keadilan itu adalah kebenaran. Keadilan itu adalah kebenaran. Wa huwa al-haqqu alladhi tashhadu bihi al-uqul as-sahihatu al-mustaqimatu al-mukhalifatu lil-ara'i as-saqimati. Kebenaran alladhi tashhadu bihi, yang dipersaksikan kebenarannya oleh al-uqul, oleh akal-akal. As-sahihatu, akal-akal yang sehat. Al-mustaqimatu, yang konsisten. Akal yang masih jelas cara berfikirnya, belum menyimpang. Jadi mustaqimah, masih istiqomah, masih konsisten, masih lurus cara berfikirnya, cara nalarnya belum menyimpang, belum rancu, ya, cara berfikirnya, cara menalarnya. Al-mukhalifatu lil ara'is saqimah, yang menyelisihi ra'yu-ra'yu, logika-logika yang cacat, yang sakit, yang menyimpang, yang sudah tidak sehat, sudah rancu. Jadi kebenaran itu sebenarnya, ya, tidak bertentangan dengan akal, selama akal itu masih sehat, masih jelas cara berpikirnya, sehat cara berpikirnya, cara menalarnya, nah, masih lurus, masih konsisten, istiqomah. Nah, pada cara berpikir, cara nalar yang baik. Nah, beda dengan al-ara' as-saqimah, ra'yu-ra'yu yang sudah sakit, yang sudah cacat, yang sudah tidak sehat, itu sudah menyimpang karena sudah rancu pemikirannya. Nah, jadi ini al-mizan, kata Ibn Kathir rahimahullah, keadilan, yaitu kebenaran yang dipersaksikan, kebenaran itu oleh akal-akal yang sehat, ya, yang istiqamah, yang menyelisihi logika-logika yang menyimpang. Nah, ya, kata Sa'di rahimahullah, wal mizana wa huwa al-adl, yaitu keadilan, fil aqwali wal af'al, dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Tidak ada unsur kedzalimannya sama sekali. Wad-din alladhi ja'at bihi ar-rusul, dan agama yang dibawa oleh para rasul yang diutus itu, kulluhu adlun, agama yang dibawa oleh para rasul, kulluhu adlun wa qistun, semuanya adalah adil, tidak ada kedzaliman di dalamnya, semuanya adil. Fil awamir, dalam perintah-perintahnya, wan nawahi, dalam larangan-larangannya, wa fi muamalatil khalq, dan dalam hal muamalah sesama makhluk, wa fil jinayat, dalam perkara jinayat, kejahatan-kejahatan, ya, penanganan kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran, nah, wal qisas, dalam qisas, ya, hukuman qisas, wal hudud dan penegakan hukum-hukum had bagi pelaku ya kemaksiatan tertentu yang besar. Nah, seperti misalkan dalam syariat kita ya, hukum rajam bagi pezina yang sudah menikah. Nah, dirajam sampai mati misalkan ya, potong tangan jika mencuri sampai pada batas ya, sampai ya, jika memenuhi syarat. Nah, mencuri sesuatu yang telah disimpan, dijaga, diamankan, tetap dia curi, dan yang dia curi sampai pada nilai yang ditentukan terkena potong tangan. Nah, itu ya, semisalnya itu semua adalah adil. Nah, itu semua adalah adil. Baik. Ya, dalam hal muamalah jual beli, dalam hal muamalah utang piutang dan yang lainnya, semuanya adil. Dalam syariat kita misalkan ya, tidak boleh ada unsur riba pada ya jual beli, pada utang piutang. Nah, pernah disampaikan tentang riba ya, riba itu mengandung unsur ya kezaliman. Nah, dan riba itu terlaknat. Muamalah utang piutang ya, qard, seseorang berhajat kemudian dia minta bantuan berutang. Nah, sebenarnya bagi pemiutang yang mengutangi itu adalah bab ihsan. Bab ihsan. Pintu untuk berbuat kebajikan, membantu saudaranya dengan mengutangi. Ya. Dengan akad dikembalikan sesuai dengan nilai utangnya, jumlah, kualitas, kuantitas, kualitas. Nah, tidak boleh mempersyaratkan mengembalikan lebih kuantitasnya atau kualitasnya, harus dibayar, dikembalikan lebih daripada utangnya dalam hal kuantitas atau kualitasnya. Nah, ini karena jika lebih, perjanjiannya harus dibayar lebih, maka itu adalah riba. Jika terlambat membayar, didenda, ada bahasa akan ada bunganya, padahal itu riba dan terlaknat. Nah, jadi seharusnya menolong, berbuat baik, justru menjerat, justru menjerat dan mendzalimi ya, jika ada ribanya. Nah, karena utang piutang itu sebenarnya adalah ihsan. Bahkan jika sampai seseorang membebaskan saudaranya dari utang karena ketidakmampuannya, kemudian sekalian dia bebaskan saja, dia maafkan. Nah, ya, dia ikhlaskan. Nah, karena Allah SWT untuk menolongnya. Sudah selesai urusannya, tidak dituntut lagi untuk membayar. Dalam hadis, ya, dijanji bahwa dia akan termasuk salah satu dari golongan-golongan yang akan dilindungi oleh Allah SWT dari, akan diberi naungan, perlindungan naungan dari panas matahari kelak di hari kiamat ketika matahari didekatkan di atas kepala. Pada hadis yang sahih. Itu pintu kebajikan yang luar biasa. Nah, antara disampaikan juga tidak mengapa ketika seseorang melunasi, saat pelunasan utang, dia melunasi dengan bayaran yang lebih dalam kuantitas atau kualitas, tidak masalah. Ya, karena dia ingin membalas kebaikan saudaranya yang telah membantu dia, akadnya sudah benar, ya. Tapi dia sudah ditolong, ya, maka dia ingin membalas kebaikannya. Dia punya kemampuan membayar lebih, dia bayar lebih, kuantitas atau kualitas, tidak masalah. Tapi saat pelunasan, Nabi alaihissalatu wassalam pernah berutang unta dengan umur tertentu. Kemudian datang orang itu menuntut agar dibayar. Nabi alaihissalatu wassalam mencarikan, minta dicarikan unta yang persis sama dengan utangnya itu, ternyata tidak dapat. Akhirnya Nabi merintahkan bayar dengan unta yang umurnya di atasnya. Berarti lebih kan? Karena tidak dapat yang persis sama usianya, jadi dibayar yang lebih usianya. Nah, jadi dibayar lebih oleh Nabi. Kemudian Nabi alaihissalam bersabda, khiyarukum ahsanukum qodoan. Khiyarukum, orang-orang terbaik kalian adalah ahsanukum qodoan, adalah orang-orang yang terbaik dalam melunasi utangnya. Tidak masalah. Adapun di tengah-tengah, ya, pembayaran utang biasanya bertempo, ya, ada jangka waktu kan begitu. Nah, ya, dibayar sedikit-sedikit. Nah, baru sebagian dibayar. Kemudian di tengah-tengah pembayaran ini, dia memberi tambahan-tambahan berupa hadiah-hadiah, misalkan sambil membayar dia bawakan hadiah. Atau suatu saat tiba-tiba mampirkan hadiah. Nah, bawakan, ya, pisang, ya, mampirkan pisang kepok mungkin, ya, atau pisang goreng misalkan, atau mampirkan apalah hadiah-hadiah meskipun ringan begitu, ya. Mampir bawakan seikat ikan misalkan. Nah, hadiah. Padahal ini punya utang. Dia mampir, dia kirim hadiah untuk pemiutangnya, padahal utangnya belum lunas. Selama ini dalam muamalah tidak biasanya memberi utang. Nah, tidak biasanya memberi hadiah. Sebelum berutang tidak ada kebiasaan beri hadiah begitu. Hanya kali ini karena ada utangnya maka dia beri hadiah. Nah, maka hadiah itu kalau diambil riba. Hadiah itu jika diambil riba. Nah, jadi bagaimana solusinya? Nah, ya ditolak karena itu mengandung unsur riba. Atau jika diambil, ya, kata Ibnu Abbas ketika ditanya orang yang punya utang, nah, dia pemiutang, ada orang yang berutang kepadanya sering, dia diberi ikan, hadiah ikan. Kata Ibnu Abbas, ya, kamu ambil, ya, kamu ambil balas. Nah, jadi setiap kali diberi hadiah balas dengan nilai yang sama, jadi tertutupi kan, jadi riba. Atau jika tidak dibalas hadiahnya, tulis nilainya. Pisang kepok tadi berapa ini harganya? 10.000. Berarti sudah bayar 10.000 dia. Lunas 10.000 gitu. Bawa lagi ikan 20.000 tadi nilainya. Oh, berarti sudah lunasi 20.000, sudah 30.000 misalkan. Terus ngasih hadiah, dicatat itu sebagai pembayaran utangnya gitu. Kalau tidak riba. Nah, kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Fahuwa riban. Kullu qardin, setiap, ya, pengutangan jarra naf'an yang menarik, memetik, ya, manfaat, fahuwa riban, maka itu riba. Nah, jadi, ya, semuanya keadilan dalam muamalah. Nah, dalam hal perintah, dalam hal, ya, larangan. Nah, nah, ini tentang al-mizan. Liyakuman nasu bil qisti, tujuannya, ya, lam ta'liliyah, agar dalam rangka manusia menegakkan al-qist. Al-qist adalah al-adl, keadilan dalam kehidupan mereka. Nah, Ibnu Katsir menafsirkan ai bil haqqi wal adli. Liyakuma an-nasu bil qist ai bil haqqi wal adli, agar manusia ya menegakkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan mereka. Nah, wa huwa yaitu ittiba'ur rusul, mengikuti para rasul fi ma akhbaru bih, dalam perkara yang mereka beritakan. Wa ta'atuhum fi ma amaru bih, dan menaati mereka dalam perkara yang mereka perintahkan. Fa innal ladzi ja'u bihi, karena sesungguhnya yang dibawa oleh para rasul itu huwal haqqu, itulah kebenaran. Alladzi laisa wara'ahu haqq, yang tidak ada lagi kebenaran ya setelahnya. Itulah kebenaran dan itulah keadilan. Tidak ada lagi kebenaran di belakangnya. Ya. Tayyib. Sama tafsir Sa'di rahimahullah juga semisal dengan itu. Yaquman nasu bil qist, yakni qiyaman bi dinillah, yaitu ya menegakkan agama Allah. Wa tahsilan limasalihihim, dan ya dalam rangka menghasilkan, menciptakan maslahat-maslahat hidup mereka. Allati la yumkinu hasruha, yang maslahat-maslahat itu tidak mungkin dibatasi dengan angka ya. Wa'adduha, tidak mungkin dijumlah. Kemudian As-Sa'di rahimahullah mengatakan, menyimpulkan satu faedah dari ayat ini, wa hadza dalilun, ini dalil ala anna ar-rusula, bahwasanya bahwa ini menunjukkan, merupakan dalil yang menunjukkan atas perkara anna ar-rusula, bahwa sesungguhnya para rasul muttafiquna, mereka semuanya sepakat fi qa'idati syar'i, dalam hal kaidah syariat. Apa itu kaidah syariat itu? Wa huwal qiyamu bil qisti, yaitu menegakkan keadilan. Ini kaidah syariat, menegakkan keadilan. Semua rasul sepakat ya, syariat mereka semuanya menegakkan keadilan. Wa in ikhtalafat anwa'ul adli bihasbi al-azminati wal ahwal, bihasabi al-azminati wal ahwal, meskipun jenis-jenis keadilan itu berbeda-beda, yang jelas semua rasul dari awal sampai akhir syariat mereka untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan keadilan, sama dalam kaidah ini. Meskipun jenis-jenis keadilan mereka berbeda-beda, beragam, tergantung zaman, waktunya, dan keadaannya. Ya. Sesuai zaman berlakunya syariat itu, sesuai keadaan saat berlakunya syariat itu. Kemudian datanglah syariat Muhammad alaihissalatu wassalam, syariat yang terakhir yang menghapus seluruh syariat sebelumnya, syariat yang paling sempurna, syariat yang paling sempurna untuk seluruh manusia dan jin tanpa kecuali, yang relevan untuk seluruh zaman dan keadaan sampai hari kiamat. Itu yang berlaku seterusnya dan tidak terhapus lagi. Syariat yang paling sempurna. Syariat penutup. Untuk Rasul terakhir. Nabi terakhir. Penutup para Nabi dan Rasul. Dan syariat yang paling sempurna untuk Rasul. Nabi yang paling mulia. Relevan selamanya. Di zaman modern ini. lebih modern dari sekarang, sampai nanti ada yang lebih modern lagi, tetap relevan sampai hari kiamat. Adapun yang mengatakan syariat sudah tidak relevan, itu ucapan munafik. Ya, munculnya dari orang-orang liberal. Allahul musta'an. Tayyib, naktifi bihadzal qadar. Jazakumullah khair. Tafadhal. Kemudian yu'adzim.